Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tumaqala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa alam anna hadhil kalimata nafyun wa itsbat. Nafyul uluhiyyati amma siwallahi tabaraka wa ta'ala minal makhluqati hatta an Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anil malaikati hatta Jibril fadlan an ghairihim minal awliya'i was salihin. Idza fahimta dzalika fata'ammal hadhihi al-uluhiyyah allati asbahataha Allahu li nafsihi wa nafaha an Muhammadin wa Jibril alaihi wassalam fadlan an ghairihima minal awliya'i was salihin wa ayyakuna lahum mithqalu habbati khardal. Idza arafta hadza fa'lam anna hadhihi al-uluhiyyata hiya allati tusammiha al-'ammah fi zamanina as-sirra wal walayah fal ilahu ma'nahu al-waliyyu alladhi fihi sirr wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wa syekh wa tasmiyatul ammah as-sayyida wa asbaha dhalik wa dhalika annahum yadhunnuna anna Allah ja'ala li khawasil khalqi 'indahu manzilah yardu an al-insana yaltaji'u ilayhim wa yarjuhum wa yastaghiithu bihim wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bain Allah waladhi yaz'umu ahlu syirku fi zamanina annahum wasa'iquhum humul ladina yusammihumul awwalun al-ilah wal wasitatu huwal ilah wa qawlu ar-rajul la ilaha illallah ibtalun lil wasa'it. Idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tammah fadhalika bi amrayn. Al-awwal an ta'rifa anna al-kufara alladhina qatalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa ghanima amwalahum wastahalla dima'ahum wa sabba nisa'ahum kanu mukirrina lillahi bi tauhidir rububiyyah wa huwa annahu la yakhluqu illallah wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-amra illallah. Kama qala ta'ala qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amma yamliku sam'a wal basar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Wa hadhihi mas'alatun 'azimatun muhimmah wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara yashahiduna bihadha kullih mukirruna bihi wa ma'a hadha lam yudkhilhum fil islam wa lam yuharrim dima'ahum wa amwalahum wa kanu aidan yatasaddaquna wa yahujjuna wa yata'miruna wa yata'abbadun wa yatrukuna asya'a minal muharramat khaufan minallahi azza wa jalla walakinnal amra tsani humul ladzi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum la yashhaduna allaha bi tauhidil uluhiyyah wa huwa annahu la yud'a illallah wa la yurja illallah wahdahu la syarika lahu wa la yastaghasu bi ghairihi wa la yudbahu li ghairihi wa la yunzaru li ghairihi la li malakin muqarrabin wa la nabiyyin mursal. Faman istaghatha bi ghairihi faqad kafar wa man dhabaha li ghairihi faqad kafar wa man nadhara li ghairihi faqad kafar wa ashbahu hadha wa tamamu hadha an ta'rifa anna al-musyrikin alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una al-mala'ikata wa 'Isa wa 'Uzairan wa ghairahum min al-awliya fa kafarahum Allahu bi hadha ma'a iqrarihim bi anna Allaha huwal khaliqur raziqul mudabbir. Fa idza 'arafta ma'na la ilaha illallah 'arafta anna man nakha nabiyan aw malakan aw nadabahu aw istaghatha bihi faqad kharaja minal islam wa hadha huwa al-kufr alladhi qatalahum alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab makna La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang telah berlalu telah dijelaskan tentang konsekuensi dari La Ilaha Illallah, bahwa kalimat ini bukan sekadar diucapkan dengan lisan, tapi ada konsekuensi yang harus diyakini di dalamnya. Kalau kalimat La Ilaha Illallah sekadar pengucapan lisan saja, maka orang-orang munafikin tidak perlu dipermasalahkan, sebab mereka sudah mengucapkan La Ilaha Illallah. Tapi ternyata di dalam Al-Quran kaum munafikin disebut di lapisan neraka paling bawah, menunjukkan bahwa ucapan La Ilaha Illallah yang tidak bermanfaat. Jadi tidak sekadar ucapan dengan lisan saja, ada konsekuensi di dalamnya. Dan konsekuensi-konsekuensi ini terkandung di dalam penjelasan syarat la ilaha illallah yang telah kita terangkan kemarin, 8 syarat la ilaha illallah. Setelah menjelaskan tentang konsekuensi dari la ilaha illallah ini, dan penulis isyaratkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah, maka di sini penulis menyinggung tentang kandungan kalimat la ilaha illallah yang terdapat di dalamnya dua rukun. Dan ini pembahasan yang ketujuh, yaitu penyebutan dua rukun la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullah, wa alam anna hadhihi al-kalimata nafyun wa isbat. Ketahuilah bahwa kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah, mengandung nafyun wa isbat, mengandung penafian dan mengandung penetapan. Ya. Jadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengetahui bahwa di dalam kalimat ini terkandung dua rukun, penafian dan penetapan. An-nafyu wal isbat. Ini dua kalimat dihafalkan. An-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Iya. La ilaha ini penafian. Illallah isbat, penetapan. Dari keterangan yang sudah berlalu, yang akan diperjelas lagi oleh penulis nanti, bahwa la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini makna dari la ilaha illallah. Seorang harus meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua rukun, an-nafyu, penafian. Dia menafikan segala ibadah, berlepas diri dari segala ibadah, kafir dari segala ibadah kecuali ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini an-nafyu namanya, penafian. Dan rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Dia tetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Iya. Inilah makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Yang disebut di dalam banyak ayat. Allah firman, dalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Di ayat yang lain, huwal batil. Hal tersebut karena Allah adalah maha al-haq, maha benar. Dan apa yang diibadahi selain daripada Allah itu adalah kebatilan. Jadi harus ditetapkan bahwa segala ibadah hanya untuk Allah. Tidak cukup dia katakan ibadah hanya untuk Allah, setelah itu dia benarkan ibadah kepada selain Allah. Atau dia diamkan ibadah kepada selain Allah. Ingat, la ilaha illallah, dua rukun di dalamnya. An-nafyu wal-isbat. Penafian, yang nafikan ibadah dari selain Allah, berlepas diri dari segala ibadah selain daripada Allah, dan ada isbat, penetapan, bahwa ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah firman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Dua hal disebut, kekafiran kepada tagut dan keimanan kepada Allah. Dan inilah makna la ilaha illallah. Menafikan uluhiyah dari selain Allah, kafir terhadap segala yang diibadahi kecuali Allah, kemudian menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah, illallah. Tumana wa yu'min billah. Iya. Tumana wa yu'min billah. Dan itulah agama para nabi dan para rasul. Agama para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar ia menyerukan, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan makna-makna ini, kandungan nafyu dan isbat dalam penetapan keimanan kepada Allah, ya, ini adalah hal yang banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Jadi ini pembahasan yang ketujuh. Dua rukun la ilaha illallah, di dalamnya terdapat nafyu dan isbat. Ada penafian dan ada penetapan. Tidak cukup seorang menafikan saja, berlepas diri. Iya. Tapi dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Selain daripada itu, dia juga menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Dan tidak cukup seorang berkata saya beribadah kepada Allah, tapi dia tidak kafir, tidak berlepas diri, tidak benci kepada yang diibadahi selain daripada Allah. Iya, ini keluar dari konsekuensi la ilaha illallah. Nah, dan makna ini yang dipahami oleh kaum musyrikin di masa Nabi. Nah, itu tatkala Nabi katakan kepada kaum musyrikin, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Langsung mereka mengingkari. Mereka paham maknanya kalau diucapkan la ilaha illallah. Karena itu kaum musyrikin yang menolak langsung mengingkari. Mereka berkata, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab." Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Ya. Jadi kaum musyrikin paham maknanya. Mereka paham konsekuensinya. Ya. Annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, mereka bersombong. Apa alasannya? Apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena ucapan seorang penyair gila? Jadi mereka pahami dari konsekuensi ucapan la ilaha illallah, mereka harus tinggalkan segala yang mereka ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kandungan makna ini adalah hal yang sangat dipahami. Iya. Di tengah umat Islam, bahkan kaum musyrikin saja paham tentang hal tersebut. Yang menjadi masalah di masa ini, orang-orang mengaku sebagai kaum muslimin tetapi tidak paham makna dari la ilaha illallah. Iya, KTP-nya muslim tapi masih beribadah kepada selain Allah. Berdoa ke kuburan, meminta hajatnya ke jin-jin, tempat-tempat yang dikeramatkan. Iya. Padahal mengucapkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini semuanya dari kejahilan tentang makna la ilaha illallah dan konsekuensi yang harusnya dipegang oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kandungan makna la ilaha illallah. Dan itulah jaminan keamanannya. Ya, kalimat la ilaha illallah dengan segala keutamaan dan manfaatnya yang telah kita terangkan di pertemuan yang telah berlalu, itu didapatkan oleh seorang hamba kalau dia mengerti mana la ilaha illallah, dia mengerti konsekuensinya, syarat-syaratnya. Ya. Dia terapkan dua rukun yang terkandung di dalamnya dan diamalkan di dalam kehidupannya. Inilah yang bermakna baginya dan memberikan pengaruh tercatat di dalam lembarannya. Ya, karena itu di dalam hadits bitaqah, hadits kartu, riwayat Imam Ahmad dan selainnya, yu'ta bi rajulin yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Didatangkan pada hari kiamat seorang laki dipersaksikan oleh seluruh makhluk. Ya. Maka dihamparkanlah dosa-dosa, catatan-catatan dosanya. Jumlahnya 99 gulungan catatan dosa. Satu catatan dosa panjangnya sejauh mata memandang. Ya, ini luar biasa ya. Banyaknya dosa yang dilakukan oleh orang ini. 99 gulungan dosa dia lakukan. Satu gulungan sejauh mata memandang. Berapa kilo itu sejauh mata memandang? Hah? Dikata misalnya seorang di laut, akhir dari pandangannya itu sejauh mata memandang. Iya. Ini jumlahnya bukan satu gulungan saja, 99 gulungan. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan satu persatu dari amalan yang dia lakukan. Semuanya diakui. Dia benarkan bahwa itu dia lakukan. Dan pada hari kiamat tidak ada yang akan mengambil udzur, oh saya lupa, saya tidak ingat. Iya. Pada hari itu ingatan sangat tajam sekali. Semuanya kan mengingat apa yang dia lakukan. Iya. Kemudian Allah firman, apakah engkau memiliki kebaikan? Kata orang tersebut, tidak wahai Rabbku. Allah firman, bala, bahkan engkau memiliki kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu. Dan di kartu ini tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dia orang yang mempersaksikan la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah apa? Utusan Allah. Tertulis di kartunya sebab ya, kandungan la ilaha illallah ini benar pada dirinya. Dia terapkan walaupun dia banyak dosa tapi tidak pernah berbuat kesyirikan. Dikata dia berbuat kesyirikan, tidak mungkin tertulis la ilaha illallah di situ. Iya. Jelas ya? Maka diperintahlah dia untuk menghadiri timbangannya. Setelah ditimbang, 99 gulungan diletakkan di atas satu anak timbangan dan kartu diletakkan di atas timbangan yang lainnya. Ternyata 99 gulungan dosa ini ya terbang ke atas dan kartu lebih berat. Perhatikan. Ya, dari keutamaan kalimatut tauhid. Dari keutamaan la ilaha illallah. Tapi sekali lagi, ini akan tercatat bagi seorang hamba kalau dia mengetahui kandungannya, beramal dengan konsekuensinya, menerapkan syarat-syaratnya. Ya. Adapun dia sendiri melanggar dari kandungan la ilaha illallah, tidak menjalankan konsekuensinya, maka tidak ada manfaatnya seorang mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Iya. Baca la ilaha illallah sambil tawaf di kuburan, minta kepada penghuni kubur. Apa gunanya dia mengucapkannya? Baik. Jadi ini kalimat sekali lagi terdapat di dalamnya kandungan. Iya. Nah, sini penulis terangkan dua rukunnya, an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Setelah itu beliau jelaskan di sini, ya, tentang makna penafian uluhiyah. Sebab ini kalimat yang samar di kebanyakan orang di masa beliau. Ya, dan ini tentunya di masa kita lebih parah lagi. Ini pembahasan yang ke-8. Ya. Penjelasan tentang makna uluhiyah atau makna penafian uluhiyah. Kata beliau, naful uluhiyati amma siwallahi tabaraka wa ta'ala minal makhlukat. Menafikan uluhiyah, peribadatan dari siapa yang selain Allah tabaraka wa ta'ala minal makhlukat, dari seluruh makhluk. Iya. Al-uluhiyah. Atau mungkin di sini kita pembahasan ke-8 berkaitan dengan makna uluhiyah setelah sebelum kita terangkan makna nafyul uluhiyah dari selain Allah. Ya. Al-uluhiyah itu artinya al-ubudiyah. Peribadatan. Iya. Allah itu artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Disertai dengan ta'zim, pengagungan, jilal, pemuliaan. Iya. Wal mahabbah, dan kecintaan. Nah. Dan uluhiyah ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kehususan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dinafikan di kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada uluhiyah. Tidak ada ibadah, tidak ada sembahan yang diibadahi dengan benar illallah, kecuali hanya untuk Allah. Nah, di sini Syekh menegaskan nafyul uluhiyah. Tentang makna penafian uluhiyah. Pembahasan ke-9 ya. Kata beliau, nafyul uluhiyati amma siwallahi tabaraka wa ta'ala. Menafikan uluhiyah dari siapa yang selain Allah tabaraka wa ta'ala minal makhlukat. Iya. Ya, penafian yang dimaksud adalah penafian uluhiyah, nyembahan atau peribadatan segala sesuatu selain Allah tabaraka wa ta'ala dari seluruh makhluk. Minal makhlukat. Dinafikan uluhiyah dari seluruh makhluk. Hatta an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anil malaika. Dinafikan. Iya. Dinafikan bahkan dari Nabi Muhammad dan para malaikat. Iya. Hatta Jibril, sampai dari Jibril juga dinafikan. Fadlan an ghairihima, Jibril alaihi wassalam. Ya. Baik, al malaika wa Jibril wa Jibril, fadlan an ghairihim min al awliya'i was salihin. Apalagi wali-wali dan orang-orang salih selainnya. Jadi seluruh makhluk, dari nabi maupun malaikat. Nabi yang paling afdal, Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad saja dinafikan apa? Uluhiyah dari beliau. Iya. Nabi tidak memiliki suatu apapun dari uluhiyah. Demikian pula Jibril. Dari para malaikat yang paling afdalnya adalah siapa? Jibril. Jibril saja tidak memiliki sedikit pun dari uluhiyah. Jadi nafikan segala uluhiyah. Segala uluhiyah itu dari seluruh makhluk. Ditetapkan bahwa uluhiyah hanya milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ditetapkan bahwa uluhiyah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna penafian uluhiyah. Baik. Karena itu seorang muslim yang memiliki jiwa la ilaha illallah. Ya. Dia sangat sensitif dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan ibadah kepada selain Allah. Jika ada bentuk penyerahan ibadah kepada selain Allah, akan tampak darinya ketidaksukaan, kebencian, ya, berlepas diri. Minimalnya sesuatu yang ada di dalam hatinya. Nah, dan ini dari konsekuensi la ilaha illallah, dan menunjukkan bagusnya hamba tersebut di dalam memahami dan di dalam menerapkan kalimat la ilaha illallah. Baik. Ya, selesai sudah pembahasan tentang makna penafian uluhiyah. Iya. Kata Syekh rahimahullah, faida fahimta dalika. Apabila engkau telah memahami hal tersebut, fata'ammal, maka Perhatikanlah, renungilah. Hadikil uluhiyah, makna uluhiyah allati asbataha Allahu li nafsih, makna uluhiyah Allah tetapkan untuk dirinya. Wa nafaha an Muhammadin wa Jibril alaihi wassalam. Dan renungi pula, ya, hal yang Allah nafikan dari Nabi Muhammad dan dari Jibril alaihi wassalam. Ya, dua-duanya dikatakan alaihi salam, ya, Nabi Muhammad alaihi salam. Ya, biasanya Nabi Muhammad dilengkapi sallallahu alaihi wasallam, Jibril juga dikatakan alaihi salam. Jawab ini etika doa untuk Rasul Allah, dan Rasul Allah ada yang dari kalangan malaikat dan ada dari kalangan manusia. Iya. Baik. Fadlan an ghairihi min al-awliya'i was-salihin. Apalagi dari selain keduanya. Ya, berupa wali-wali dan orang-orang salih. Kalau penghulunya saja, penghulu Nabi dan Rasul Nabi Muhammad, tidak memiliki uluhiyah sama sekali, apalagi selainnya dari para Nabi dan Rasul. Ya, apalagi hanya orang-orang salih saja. Apalagi kaum muslimin secara umum saja. Iya. Dan sekarang ini na'udzubillah, sebagian dari kaum muslimin mendatangi kuburan-kuburan. Mereka sembah kuburan itu, meminta hajat doa kepada penghuni kubur. Kadang mereka tidak tahu siapa penghuni kuburnya. Kadang mereka kenal bahkan penghuni kubur dulu ini di masa hidupnya adalah orang yang fajir, seorang yang fasik. Tapi bersamaan dengan itu datang ke kuburan. Iya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua dahsyatnya kesyirikan di masa ini. Nah, baik. Fadlan an ghairihi min al-awliya'i was-salihin, apalagi selain keduanya berupa wali dan orang-orang yang salih. Wa yakuna lahum mithqalu habbati khardalin, bahwa mereka tidak memiliki uluhiyah seberat biji sawi pun. Ya, biji khardal ini kecil sekali. Sangat kecil bijinya. Biji kecil saja tidak ada mereka miliki uluhiyah. Ya, dan ini pembahasan, ya, untuk sama sekali mereka tidak berhak mendapatkan uluhiyah peribadatan sama sekali. Ya, para malaikat ibadun mukramun, para hamba disebut ibad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, disebut dengan predikat hamba di banyak tempat. Ya. Dan beliau sendiri diperintah untuk mengatakan, la amliku li nafsi naf'an wala darra, saya tidak memiliki untuk diriku manfaat maupun bahaya. Dan beliau sendiri berkata, la a'lamul ghaib, saya tidak mengetahui yang gaib. Ya. Dan banyak sekali dari hal-hal yang disebut dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinafikan darinya uluhiyah. Ya. Karena itu, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu datang ke kuburan Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi Muhammad, ini benar ucapan la ilaha illallahnya atau tidak? Ya. Jawabannya tidak benar. Dia tidak paham kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan ini sering kita saksikan, subhanallah. Sudah jauh-jauh dari negerinya, ya, ingin menunaikan ibadah haji, dia sangka bahwa itu ibadah untuk menyembah Allah. Sampai di Medina, datang ke kuburan Nabi, meminta hajatnya kepada Nabi. Dia batalkan ibadah hajinya dengan kesyirikan yang dia lakukan. Iya. Nah, ketika pelaksanaan ibadah, membaca talbiyah, banyak membaca zikir, kadang membaca tahlil, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa la kulli syai'in qadir. Tapi sejumlah manusia itu ucapan di lisan saja. berbeda dengan perbuatannya. Dan itu menunjukkan jauhnya manusia dari memahami hakikat kalimat La ilaha illallah. Karena itu harus diketahui ya, ini kalimat agung ada konsekuensi dan maknanya. Dan ini yang memberi pengaruh ya, untuk seorang hamba di dalam kehidupannya. Nah, kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang bagaimana makna uluhiyah ini di kalangan kaum musyrikin masa kini. Ini di masa beliau ya. Ya, dan ini terjadi di masa kita juga. Kata beliau, "Idza arafta hadza," apabila engkau telah mengerti hal ini, "fa'lam anna hadhihi al-uluhiyah," tahuilah bahwa uluhiyah inilah allati tusammiha al-ammatu fi zamanina as-sirra wal-walayah. Bahwa uluhiyah inilah yang disebut oleh orang-orang umum pada masa kita dengan nama as-sir dan al-walayah. Disebut as-sir, rahasia dan kewalian. Apa makna as-sir wal-walayah menurut mereka di masa syekh ini? Wal-ilahu ma'anahu al-wali alladhi fihi sir. Alladhi fihi sir. Kata beliau, menurut mereka, ilah yang diibadahi adalah wali yang memiliki sir, memiliki rahasia. Wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wa syekh. Ya. Dan ilah yang seperti ini mereka sebut dengan al-faqir wa syekh. Ini penamaan mereka ya. Katakan al-faqir sebab ini betul-betul hamba Allah. Dikatakan al-syekh sebab dia adalah pemimpin agama mereka. Yang mengantar mereka di atas jalan. Iya. Ini penamaan ya. Jadi sebut oleh mereka sebagai ilah. Yaitu maknanya. Jadi wali yang punya rahasia. Nah ini yang disebut ilah. Watasmiyatul amma as-sayyida wa ashbaha hada. Orang umum menamakannya sayyid. Atau yang semisal dengan itu. Iya. Nah, ya kalau kita lihat di berbagai penjuru negeri Islam, kuburan-kuburan yang disembah ada namanya Sayyid Al-Badawi, ada namanya Sayyid Al-Aidarus di Yaman. Ya, hanya saja berbeda tempatnya ya, bahasa yang dipakai. Kalau di Indonesia ini kadang disebut Kiai, kadang disebut Habib, ya. Banyak penamaan ya. Yang memiliki keajaiban-keajaiban. Nah, inilah diantara makna rahasia-rahasia, memiliki rahasia di sini yang disebut Syekh. Ya. Karena dipandang dia memiliki rahasia dan walayah. Dia adalah dekat di sisi Allah. Ya. Sehingga mereka datang ke kuburan wali itu menyembeli, bernadar, berdoa, memohon pertolongan. Karena wali ini punya rahasia, dekat dia dengan Allah. Dan inilah kesyirikan kaum musyrikin di masa kini. Iya. Jelas ya? Baik. Dan ini semuanya bertentangan dengan mana? La ilaha illallah. Syekh di sini ingin menjelaskan ya tentang hal tersebut. Kemudian kata beliau, "Wa dzalika annahum yadhunnun." Hal tersebut karena mereka menyangka annallaha ja'ala li khawaqil khalqi 'indahu manzilatan. Kenapa mereka beribadah kepada syekhnya, kepada walinya? Ya, hal tersebut karena dia karena mereka menyangka ya bahwa Allah telah memberikan kedudukan khusus di sisinya untuk kalangan khusus di antara makhluk itu dari para wali itu tadi. Iya. Dari kalangan khusus di antara makhluk. Yarda annal insana yaltaji'u ilaihim. Mereka sangka bahwa Allah ridha ada manusia Ya. Yang mereka berlindung kepadanya. Wayarjuhum. Dan mereka sangka bahwa ada manusia yang boleh diharapkan. Ya. Dimintai pertolongan. Wayastagitsu bihim. Dan ada manusia yang boleh dimintai pertolongan terhadap kesulitan. Apabila terjadi. Waija'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah. Dan mereka jadikan hal tersebut sebagai wasitah. Sebagai perantara-perantara. Antara dia dan Allah. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الإله والواسطة هو الإله. Iya. Nah, sekarang Syekh mendudukkan keserupaan antara kaum musyrikin, perbuatan kaum musyrikin di masa beliau dengan kaum musyrikin di masa Nabi. Iya. Kata beliau rahimahullah, jadi demikianlah sangkaan para pelaku kesyirikan di masa kini. Bahwa mereka itu, para wali-wali itu tadi, adalah perantara-perantara. Perantara-perantara mereka. Yang dinamakan oleh orang musyrik di masa dahulu, yaitu di masa Nabi, dengan nama ilah. Dan perantara itu namanya ilah. Iya. Jelas ya? Faqaulur rajul la ilaha illallah ibtalul lil wasa'id. Nah, di sini Syekh masuk ke penekanan. Apa kuncinya beliau terangkan? Kaum musyrikin di masa sekarang dinamakan amma, dijadikan sebagai perantara. Beliau ingin terangkan bahwa dari kandungan la ilaha illallah, seorang harus menganggap batil seluruh perantara itu. Berlepas diri dari perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa dahulu maupun di masa kini, yang menjadikan makhluk-makhluk sebagai perantara antara mereka dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan membuat perantara antara mereka dan antara Allah, itulah kesyirikan kaum musyrikin di masa dahulu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una inda Allah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Sembahan-sembahan yang tidak akan membahayakan mereka. Tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan mereka berkata itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Walladzina attakhadhu min dunihi. Ya. Alihatan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Orang-orang yang menjadikan wali-wali dari selain Allah, mereka berkata, kami tidak bertaqarrub kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi ini perbuatan kaum musyrikin di masa dahulu. Mereka beribadah kepada sembahannya adalah menjadikan mereka sebagai perantara. Menjadikan mereka sebagai perantara. Ya. Dan inilah letak kekufuran kaum musyrikin di masa dahulu. Jadi kalau ada kaum muslimin yang mengaku berucap la ilaha illallah, tapi dia juga membuat perantara antara dia dan antara Allah, maka ini bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya? Jawabannya tidak. Iya. Karena perbuatan mereka itu sama dengan perbuatan kaum musyrikin di masa dahulu. Baik. Selesai sudah ya. Sini Syekh terangkan mana dari uluhiyah dan kebatilan uluhiyah yang dilakukan oleh orang-orang awam di masa beliau. Iya, dan itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu artinya ibtalun lil wasa'id. Adalah pembatilan terhadap segala perantara. Iya. Siapapun yang menjadi perantara itu adalah batil. Itu adalah batil. Nah, Kemudian Syekh di sini ingin memperjelas makna la ilaha illallah dari sudut lain. Ya, perhatikan ya cara Syekh rahimahullah menanamkan makna la ilaha illallah ini. Sebab kandungan dari makna la ilaha illallah yang diterangkan oleh Syekh di sini ini dari hal yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Ya. Bahkan banyak dari manusia lalai darinya. Menyelisihinya. Baik. Dan ini pembahasan kita yang ke-9. Tentang dua perkara yang memperjelas makna la ilaha illallah. Kata beliau, wa idza aradta an ta'rifa hadha ma'rifatan tammatan fadhalika bi amray. Kata beliau, apabila engkau ingin mengetahui hal ini secara sempurna, ya, kami ingin tahu makna la ilaha illallah secara sempurna dengan pengetahuan yang lebih sempurna, fadhalika bi amrayn, hal tersebut dengan mengetahui dua perkara. Ya. Jadi perhatikan dua perkara yang akan disebut oleh Syekh di sini. Ya. Kalau seorang memahami dua perkara yang diterangkan oleh beliau rahimahullahu taala, maka dia pasti akan semakin jelas memahami makna la ilaha illallah. Apa dua perkara ini? Al-awwal, perkara yang pertama. An ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wa istahalla nisa'ahum kanu mukirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyyah. وهو أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Ini hal yang pertama yang perjelas makna la ilaha illallah. Ini kalau dipahami ini, insyaallah akan semakin yakin seorang dengan kandungan la ilaha illallah. Kalau dia paham apa yang disebut oleh Syekh di sini, baru dia mengerti bahwa di masa ini rupanya banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham hakikat dan kandungan dari la ilaha illallah. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala adalah an ta'rifa, engkau mengetahui annal kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qatalahum, dan dibunuhi oleh beliau, wa abaha amwalahum, yang hartanya diperbolehkan, dihalalkan, dirampas oleh Nabi ya sebagai ghanimah rampasan perang, wastahalla nisa'ahum, ya, yang menyebabkan apa namanya kaum perempuan mereka dihalalkan, ya, yaitu di sebagian cetakan ada tambahannya, ya, wa ghanima amwalahum wastahalla dima'ahum wasaba nisa'ahum, ya, yang harta-harta mereka itu dijadikan sebagai ghanimah, ya, darah mereka dihalalkan, dan kaum perempuan mereka ditawan. Nah, jadi orang kafir yang di masa Nabi ini kanu mukirrina lillahi subhanahu bi tauhidir rububiyyah. Mereka itu mengakui tauhid rububiyyah Allah. Ya. Jadi kaum musyrikin diakui tauhid rububiyyah Allah. Bagaimana keyakinan mereka? Wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumit wa la yudabbiru al-amr illa Allah. Mereka paham bahwa mereka yakini tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengatur perkara kecuali Allah. Iya. Apa dalilnya bahwa kaum musyrikin mengakui hal ini? Dalilnya kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? "Amman yamliku as-sama'a wal absar?" Atau siapakah yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan? "Wa may yukhrijul hayya minal mayyit?" Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? "Wa yukhrijul mayyita minal hayy?" Siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? "Wa may yudabbirul amra?" Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Ini pertanyaan-pertanyaan kalau ditanyakan kepada kaum musyrikin, apa jawaban mereka? Allah terangkan jawaban mereka di kelanjutan ayat. Fasayaqulunallah. Mereka menjawab, pasti mereka menjawab, Allah yang melakukan hal tersebut. Nah, jadi tidak diragukan ya, bahwa kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi, kaum musyrikin yang ditumpahkan darahnya oleh Nabi, dirampas harta mereka sebagai ghanimah di dalam peperangan, ditawan kaum perempuan mereka. Iya. Kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi ini semuanya mengakui Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segala urusan. Ya. Mereka akui. Jelas ya? Kalau begitu dari sini, seorang sudah bisa memahami kekeliruan orang yang menerjemah la ilaha illallah, dia terjemah apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Kalau itu makna la ilaha illallah, ya, berarti kaum musyrikin di masa Nabi sudah apa? Sudah masuk Islam semua. Ya. Tapi ini tentunya adalah pemahaman yang keliru, sebab Nabi memerangi mereka, menunjukkan bahwa ya, makna la ilaha illallah kan itu. Ada hal yang diingkari oleh kaum musyrikin sehingga tidak memasukkan mereka ke dalam keislaman, sehingga mereka tetap disebut sebagai kaum musyrikin. Sebab inti permasalahannya di dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah. Itu inti permasalahan. Ya. Betul dari kandungan la ilaha illallah, tidak ada yang mencipta, menghidupkan, itu dari kandungannya. Tapi bukan itu makna dari la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini yang tidak diridhai oleh kaum musyrikin. Mereka ingin beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada sesembahannya, kepada Lata, Uzza, Mana. Mereka juga berdoa kepada para malaikat, para nabi. Ya. Mereka tidak ridha ibadah hanya untuk Allah saja. Tidak mau meninggalkan kesyirikan mereka. Jelas ya? Iya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam ayat ini bahwa kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Ayat-ayat yang semisal ini banyak ya di dalam Al-Quranul Karim. Ya, pengakuan kaum musyrikin. Seperti ayat yang lain. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kaum musyrikin akan menjawab Allah. Ya. Di ayat yang lain, kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan kepunyaan siapa bumi ini dan semua yang ada padanya kalau memang kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan menjawab kepunyaan Allah. Qul afala tadhakkarun? Ya, kalau kalian akui itu, tidakkah harusnya kalian mengingat? Ya, kalian sadar? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim? Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun? Katakan kepada kaum musyrikin, siapa Rabb langit dan bumi dan siapa Rabb arsy yang maha agung, singgasana yang maha agung? Mereka semua akan menjawab Allah adalah pemiliknya. Jadi ini semuanya diakui oleh kaum musyrikin. Ya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun? Sayaquluna lillah. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Iya. Mereka pasti akan menjawab Allah. Jelas ya? Jadi ini semuanya ayat-ayat menunjukkan bahwa kaum musyrikin menetapkan hal tersebut. Dan banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang semakna dengan ini. Sudah berlalu ya rincian ayat-ayatnya di pembahasan kitab apa? Al-Qaidul Arba'ah. Iya. Nah, kalau kita sudah paham ini, di sini akan tampak jelas makna la ilaha illallah. Jadi perseteruan seputar makna la ilaha illallah bukan di makna tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Sebab makna-makna ini diyakini oleh kaum musyrikin. Kalau begitu makna la ilaha illallah seperti yang telah ditegaskan oleh penulis, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Terdapat di dalamnya penetapan ibadah hanya untuk Allah. Dan terdapat di dalamnya penafian, kebencian, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini makna la ilaha illallah. Iya. Dan sekiranya ini jelas sekali ya. Dari yang disebut oleh penulis di sini. Rahimahullahu ta'ala. Nah. Kemudian beliau terangkan di sini. Iya. Masalah yang apa namanya pembahasan bahwa ini adalah masalah penting. Ya, dan ini sudah pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang ke-10. Pembahasan ke-10 tadi kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah ya. Sini pembahasan yang ke-11. Permasalahan penting. Pengakuan kaum musyrikin tentang rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Iya. Kata penulis, wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmah. Dan ini sebuah pembahasan yang sangat agung. Iya. Sebuah pembahasan yang sangat agung. Jalilatun, sangat penting. Ya, muhimmah. Ini adalah pembahasan yang sangat agung, sangat besar, sangat agung dan sangat penting. Wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi wa muqirruna bihi. Ya. Yaitu engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi. Mereka mempersaksikan seluruh hal ini, wa muqirruna bihi, dan menetapkannya. Wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Bersamaan dengan ini, hal tersebut tidak memasukkan mereka di dalam Islam. Wa la yuharrim dima'ahum wa la amwalahum, dan tidak mengharamkan darah dan harta mereka. Ya. Karena masih diperangi oleh Nabi. Jelas ya? وكانوا ايضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون اشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. Apalagi kalau dilihat dari kehidupan kaum musyrikin di masa Nabi, mereka juga bersedekah. Ya. Dimaklumi ya sedekah orang-orang musyrik di masa Nabi. Mereka orang Arab Quraisy Mekkah itu ya, dikenal dengan kedermawanan. Kalau di musim-musim haji, mereka duduk di jalan-jalan, membagikan makanan, memberikan minuman. Ya, mereka bersedekah, dermawan. Wa yahujjuna wa ya'tamirun. Mereka melakukan ibadah haji, melakukan umrah. Wa yata'abbadun, mereka beribadah. Mereka tawaf di Ka'bah. Ya, melakukan ibadah-ibadah. Wa yatrukuna asya' minal muharramat. Dan mereka juga tinggalkan dari hal-hal yang diharamkan. Khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Jadi ini ada ibadah-ibadahnya kaum musyrikin. Bersamaan dengan itu, mereka masih musyrik di masa Nabi. Dihukumi sebagai apa? Kaum musyrikin. Diperangi oleh Rasulullah. Orang-orang kafir Mekkah itu. Iya. Keberadaan mereka di Mekkah, di tanah haram, tidak menyebabkan darah mereka diharamkan. Tidak menyebabkan darah mereka dilindungi. Bahkan kesyirikan mereka menyebabkan kaum musyrikin di tanah Mekah, kaum musyrikin yang berada di Mekah, dihalalkan darahnya, dihalalkan hartanya. Karena itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di kejadian Fathu Mekah. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan ini adalah hal yang dimaklumi. Iya. Jadi yang terkecoh ya dengan sebagian kaum musyrikin di masa ini. Oh, kami ini jangan dibilang musyrik. Kami salat 5 waktu. Hah? Kami puasa di bulan Ramadan. Ya. Kami takut masuk neraka. Ya. Kami tidak sujud ke patung. Jelas ya? Ya, padahal mereka berbuat kesyirikan, meminta kepada wali-wali. Datang ke kuburan, minta kepada penghuni kubur. Apa bedanya dengan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, karena itu seorang yang bertauhid, mengerti tauhid, gambaran keadaan itu tidak berpengaruh bagi mereka. Yang berpengaruh adalah hakikat. Ya, lafaz-lafaz, penamaan-penamaan itu tidak ada pengaruhnya. Ini dinamakan tauhid, dinamakan syekh, dinamakan sayyid, dinamakan wali, dinamakan ini, itu tidak ada pengaruhnya. Yang dilihat hakikatnya. Oh, ini sama. Ini syirik, itu syirik. Itu hakikat yang dilihat. Nah, dari sinilah dia hukumi. Ini perbuatan bertentangan dengan makna la ilaha illallah atau tidak. Jelas ya? Inilah pentingnya seorang mengenal tauhid di sini. Maka ini diterangkan oleh penulis di sini. Kaidah agung sekali. Luar biasa. Sangat memperjelas. Untuk seorang hamba memahami makna la ilaha illallah. Jangan dikira bahwa la ilaha illallah sekadar seorang mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Bukan itu saja makna la ilaha illallah. Iya. Kalau hanya itu makna la ilaha illallah, sudah. Harusnya sudah beres antara Nabi dan kaum musyrikin. Iya. Tidak perlu Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya benci kepada Nabi, memerangi Nabi. Dan tidak perlu Nabi dan para sahabatnya memerangi kaum musyrikin. Iya. Kalau memang itu makna la ilaha illallah. Kalau memang maknanya mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, artinya mereka bersepakat. Tapi begitu terjadi permusuhan, dan itu dianggap oleh Nabi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, ini menunjukkan dengan suatu ketentuan pasti bahwa makna la ilaha illallah bukan itu. Iya. Makna la ilaha illallah kaitannya dengan ibadah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iya. Terdapat di dalamnya an-nafyu, penafian, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Dan terdapat di dalamnya penetapan bahwa ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak boleh ada perantara. Tidak boleh diberikan kepada siapapun selain daripada Allah. Walaupun sedikit. Apa itu nabi, malaikat maupun selainnya. Inilah kandungan dari la ilaha illallah. Dan ini sangat jelas sekali. Baik. Jadi ini perkara yang pertama. Yang memperjelas makna la ilaha illallah. Baik, sampai sini dulu ya. Karena yang kedua insyaallah taala kita baca nanti di pertemuan yang akan datang. Malam apa? Malam Rabu ya. Selasa malam atau malam Rabu. Iya. Besok malam Senin. Malam Senin pelajaran lain, pelajaran Mendatah Hakam Al-Kubra. Besok malam. Bolehkah menulis status di Facebook atau di BBM berupa ucapan misalnya ya Allah berikanlah aku kemudahan. Ini ya Allah berikanlah aku kemudahan, ini kalimat doa. Doa kepada siapa? Kepada Allah. Tidak ada masalah ya. Kalau dia tulis di BBM-nya wahai orang yang membaca berikanlah aku kemudahan, nah itu baru kesyirikan namanya. Ini pengabaran ya. Status ini pengabaran bahwa dia berdoa. Ya, ya Allah berikanlah aku kemudahan. Dan hal yang seperti ini tidak ada masalah. Insyaallah taala. Baik. Sekira cukup dulu sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.